wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid dari Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat anna syafa'ata التي نافاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. Telah lalu penjelasan dari ayat-ayat yang sebelumnya bahwa syafaat yang dinafikan oleh Quran adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, yang disembah dan didoai selain Allah. Wa fi hadhihi al-ayat bayan anna syafa'ata innama taqa' fid daril akhirat bi idznih. Adapun di ayat ini dijelaskan bahwa syafa'at yang terjadinya di akhirat kelak itu hanya seizin Allah. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Kama qala ta'ala, seperti Allah sebutkan juga di surah Taha, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Di hari itu tidak berguna syafaat kecuali yang diizinkan oleh Rahman baginya dan diridhoi perkataannya. Fa bayyana annaha la taqa' li ahadin illa bi syartain. Demikian Allah jelaskan syafaat itu tidak akan terjadi, ini enggak akan ada gunanya bagi siapapun kecuali dengan dua syarat. Idznur Rabb ta'ala lisyafi' an yashfa'. Izin dari Rabb tabaraka wa ta'ala bagi syafi' untuk memberi syafaat. Waridahu anil ma'zun bisyafa'ati fi. Lalu keridhoannya, Allah ridhoi bagi yang diizinkan untuk mendapat syafaat itu. Masyfu'. Allah ridha kepada fulan yang dimintakan syafaat untuknya. Wa huwa ta'ala la yardha minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina illa ma urida bihi wajhu. Sementara Allah enggak akan pernah ridha dari perkataan, perbuatan zahir dan batin kecuali ketika di harapkan dengannya wajah Allah semata, ikhlas. Walaqiyal 'abdu bihi mukhlishan ghaira syakin fi dzalik. Allah enggak akan ridha kecuali kalau hambanya berjumpa dengannya setelah mati dalam keadaan dia mukhlis, membawa ikhlas, tidak ragu dalam kalbunya. Kama dalla ala dhalikal hadithus sahih wa sayati dhalik muqarrara fi kalami Syekhul Islam rahimahullahu taala itu seperti tersebutkan dalam hadis yang akan dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ini bentuknya istifham, pertanyaan yang tentu mengandung takrir, penetapan, penjelasan. Atau ya terkandung penafian juga tentunya, bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali yang Dia izinkan. Man dhalladhi, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dha sebagian dari ulama nahwu menyebutkan dia isim mausul, termasuk Ibnu Malik rahimahullah. Sebagian menyatakan enggak bisa itu isim mausul karena sudah ada alladhi yang setelahnya, alladhi, man dhalladhi, man dha alladhi, maka enggak boleh dia disebut sebagai isim mausul. Atau sebagian mengatakan dia taukid, menguatkan isim mausul. Yang jelas makna ayat bahwa tidak satu pun yang bisa memberi syafaat di akhirat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ayat membawa makna tantangan. Artinya, ini kaidah para ulama sebutkan, kalau penafian datang dengan konteks pertanyaan, itu arti yang dikandung dalamnya tantangan. Ini seakan dikatakan di situ, kalau memang ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah, yaumul qiyamah, hat, datangkan, siapa? Begitu, ditantang. Dan itu ma'ruf dalam bahasa, seperti kamu katakan bahasa, secara bahasa. Kamu menafikan, tapi juga bentuknya pertanyaan. Misalnya kalau di kelas atau apa gitu. Siapa yang lebih pintar dari Ahmad? Siapa? Pertanyaan kan? Sekaligus penafian, gak ada yang lebih pintar dari Ahmad. Kandungannya tantangan. Kalau ada yang lebih pintar, suruh sini, coba. Diadu sama Ahmad. Maka makna ayat demikian, bahwa mereka musyrikin ditantang yaumul qiyamah, yang selama ini mereka anggap dengan gampangnya, dengan yakinnya akan mendapat syafaat tanpa izin Allah, tanpa ridhonya. Ayo tunjukkan sekarang. Dan itu telah dinafikan oleh Allah. Man dhalladhi yashfa'. indahu illa biidni. Dan ini umum, tidak ada satupun yang memberi syafaat, baik itu malaikat muqarrabin ataupun yang lainnya, kecuali dengan izin Allah dan izin tentunya setelah keridhaan. Ada keridhaan dalam izin itu. Maka syarat untuk syafa'ah, syafa'at itu adalah dengan izin Allah. Hal ini karena kesempurnaan kekuasaan Allah, dan setiap kekuasaan itu semakin kuat, sempurna, gak akan ada yang berani berbicara, angkat suara, walaupun bahkan itu dalam kebaikan, kecuali dengan izin darinya. Makanya Al-Kubara, orang-orang besar, bukan besar badannya, besar posisinya, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dicintai, yang berwibawa, gak ada yang berani bicara, apalagi canda, ketawa, semaunya, tanpa izin, tanpa pamit darinya terlebih dahulu, gak akan. Semua pada takut, diam. Kalau gak ditanya, dia gak akan buka mulut. Semuanya terdiam di depan ini karena kewibawaannya begitu besar. Nah, makanya para sahabat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seperti ada burung di atas kepalanya, takut terbang. Enggak berani bergerak. Kalau enggak ditanya, kalau enggak di ini oleh Rasul, enggak akan bicara mereka karena agungnya Rasul, wibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan mereka. Makanya yang kalau kemudian orang berbicara semaunya di depan dia, berarti bukan orang yang disegani, bukan orang, bukan pembesar. Apa iya ada seorang raja misalnya, presiden, kemudian di depannya entah itu rakyatnya atau gampangannya kalau sekarang misalnya ada RT-RT, lurah atau sekelas itu di depan presiden ketawa sendiri, cerita sendiri, awal kita mau menunjukkan gak dianggap ini presiden, bukan orang besar. Dari orang besar semua diam, gak ditanya, gak ini, gak akan ada yang berani angkat suara, gak semaunya. Wahagadha. Ini tentunya walillahil matalul a'la, Allah yang jauh dan tidak bisa dibandingkan tentunya, yang maha sempurna, yang maha agung, maha besar. Tidak akan ada yang berani maju menghadap Allah memintakan syafaat. Tidak akan ada kecuali yang diridhoi, diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wadih penafsiran tentang makna syafaat, sebagaimana bab tentang syafaat. Tapi dalam penafsiran lain di kalangan sufi, mereka selewengkan ayat ke makna lain yang mereka inginkan dalam suluk dan konsep kesufian tasawufnya. Mereka sebutkan begini, ayat ini ditafsirkan man dhalla dhi yashfa'u. Man, sekarang siapa? Kalau dalam penafsiran orang bahasa Jawa kan man apa sapa-sapane ingsun apa? Sapane wong. Sapane wong. Sapa wong. Zalla ini dipotong zalladhi, digandeng zalnya dengan lamnya sehingga menjadi zalla. Zalla dari zilla, dari kerendahan, ketawaduan maunya. Zilla, zalil orangnya, merendah. Ini siapa orangnya yang mau merendah, mau tawadu, mau ismana itulah, rendah hati. Nah, di hadihi, di kehidupan dunia ini, yashfa, maka dia akan mendapatkan shifa. Yashfa dari shifa, dia potong yashfa'u, ainya dipenggal, dipisah sehingga menjadi yashfa. Shifa artinya kalau kamu merendah hati, tawadhu di dunia ini, di situ kamu akan mendapat shifa, mendapat obat, mendapat pencerahan, mendapat lapangnya dada, gitu. Oh dari wa'a, ya wa'a, wa'ya'i, nah, yang maknanya wa'yun itu pemahaman atau pengertian, artinya seperti kata perintah ru, maka fahamilah ini, mengertilah tentang ini, ini amalkan, fahami dan amalkan pada dirimu. Ayat kemana, penafsirannya kemana? Dan batil bahkan dari awal. Di mana ada bahasa Arab kemudian dipenggal-penggal demikian, yang asalnya dua kata dijadikan satu kata, yang asalnya satu kata dipenggal jadi dua kata. Nah, dalam kamus manapun gak akan dijumpai kecuali dengan kebatilan-kebatilan mereka. Wa qawluhu wa kam min malakin bisamawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'dhan Allah liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak dari malaikat yang di langit enggak berguna syafa'at mereka sama sekali, kecuali setelah diizinkan Allah, itu pun bagi yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kaqaulihi, ini sama dengan ayat yang sebelumnya di ayat kursi, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhina lah. Tidak akan manfaat syafaat di sisi Allah kecuali setelah dia izinkan. Fa idza kana hadza fi haqqil malaikatil muqarrabin. Kalau ini terkait para malaikat yang mereka begitu dekat di sisi Allah, tidak pernah maksiat bahkan taat selalu. Fakaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadihil andata indallah. Maka bagaimana kalian orang-orang jahil berharap bahkan yakin akan dapat syafaat dari sekutu-sekutu kalian ini, anda yang kalian jadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa lam yashra' ibadataha. Dalam keadaan Allah enggak mensyariatkan untuk menyembah mereka, bahkan Allah larang keras, bahkan larangan terbesar yang tidak akan Allah ampuni pelakunya. Bagaimana kalian yakin akan dapat syafaat darinya semudah itu? Ini malaikat muqarrabin saja enggak berguna tanpa izin dan ridha Allah. Wala adina fiha bal qad naha anha ala alsinati jami'i rusuli. Semua rasulnya mengecam dan melarang, mencela kemusyrikan itu yang kalian lakukan. Wa anzala bin nahi an dhalika jami'u kutubihi. Dan diturunkan larangan tentang syirik itu dalam seluruh kitab-kitabnya yang ia turunkan kepada para rasulnya. Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayatana Allah liman yasha'u wa yarda. Di situ penjelasan dua syarat syafaat, izin dari Allah, min ba'di ayatana Allah, dan ridha. Allah harus meridhoi untuk bergunanya syafaat. Allah harus ridhoi yang mendapat syafaat itu harus yang diridhoi Allah. Liman yasha wa yarda. Seperti Allah sebutkan dalam Anbiya pula, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka enggak bisa memberi syafaat kecuali dengan yang diridhoi oleh Allah. Ayat di surat Najm ma'ruf, Allah sebutkan dalam konteks penafian atau pengingkaran terhadap penuhanan dan peribadatan kepada Lat wal Uzza wa Manat Tsalitsatul Ukhra, sesembahan kufar musyrikin Quraisy yang sebelumnya Allah sebutkan tentang rasulnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di kala diangkat beliau ke langit, Mi'raj, rasul telah melihat ayat-ayat kebesaran Rabb-nya. Itu baru tanda kebesarannya. Sudah sangat besar ayat-ayat itu, bagaimana dengan Rabb-nya sendiri? Tentunya jauh dan jauh lebih besar dan lebih agung. Allah sebutkan tentang Lat. Afa ra'aytumul Lat wal Uzza wa Manat Tsalitsatul Ukhra? Pertanyaan memang yang maknanya adalah penghinaan atau dikecilkan. Tidakkah kau melihat Lat wal Uzza wa Manat? Ini bisa apa mereka ini untuk kemudian disembah, dituhankan, diagungkan semikian rupa selain Allah? Setelah Allah sebutkan keagungannya, setelah Allah sebutkan kebesarannya dan tanda-tanda kebesaran yang dilihat atau diperlihatkan kepada rasulnya tentang Allah, Adapun yang mereka tuhankan selain Allah, langsung Allah sebutkan kecil dan hinanya. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Wa manatha tsalitsatal ukhra? Alakumudz dzakaru wa lahul unsa? Apa kebesaran apa yang mereka miliki? Keagungan apa yang ada padanya sehingga dituhankan sedemikian rupa selain Allah? Apa sih kemuliaan yang ada padanya hingga pantas untuk dituhankan dan disembah? Ini penghinaan yang sangat terhadap berhala-berhala dan sekutu musyrikin yang mereka tuhankan selain Allah. Karena gak akan bisa dijawab, atau jawabannya jelas, gak ada keagungannya sama sekali. Masing-masingnya Lat dengan beberapa penafsirannya, batu atau tempat orang yang biasa dulu bikin adonan untuk orang haji. Uzza, Manat, semuanya. Musyrikin pun tahu dan gak akan bisa menyebutkan dia mampu begini, punya ini sehingga pantas untuk diagungkan, pantas untuk dimuliakan, gak ada padanya. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dzizza. Kalian pilih untuk diri kalian lelaki, kalian nisbatkan kepada Allah anak wanita, itu pembagian yang tidak adil. Untuk kalian sendiri manusia, kalian pilih yang sempurna laki. Kalian marah enggak senang kalau punya anak perempuan. Sementara untuk Rabbul Alamin malah kalian nisbatkan wanita kepadanya. Malaikat mereka katakan Banatullah. Qatalahumullah. Musyrikin yang mengatakan itu. In hiya illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu nama-nama yang dibuat oleh kalian sendiri, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Enggak ada Allah turunkan hujjah untuk membenarkannya. Iyattabi'una illa dhon. Mereka hanya mengikuti prasangka. Wa tahwal anfus. Hanya mengikuti kemauan hawa nafsunya. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sementara hidayah telah datang pada mereka dari Rabbnya. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ataukah manusia itu mendapati apa yang dia angan-angankan, maka bagi Allah lah akhirat dan dunia. Baru ayat ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'danallah liman yasha' wa yarda. Malaikat makhluk besar, makhluk agung, mulia, dan di posisi yang sangat tinggi di langit sana, bahkan la ya'sunallah ma'amarahum wa yafaluna ma'yu'marun, tidak pernah maksiat kepada Allah, hanya taat. Allah katakan tentang mereka, la tughni syafa'atuhum syai'a, sama sekali enggak berguna syafaatnya. La tughni, enggak akan ada gunanya bagi orang yang hendak mereka beri mintakan syafaat itu. Illa min ba'di ayya'danallah, kecuali setelah diizinkan Allah, setelah dia ridhoi. Itu pun malaikat padahal. Apalagi sesembahan kalian yang di bumi tadi. yang hina, dina dan kecil dan enggak ada keagungannya sama sekali. Benda-benda mati yang kalian ukir, wa illa itu hanya sebongkah pohon, hanya sebuah batu, hanya gunung, hanya laut, hanya kuburan dan yang semisalnya. Ya, semua itu di bumi dan kecil. Oh, yang di langit saja enggak ada gunanya. Malaikat yang begitu agung dan besar yang enggak pernah maksiat padahal tanpa izin Allah enggak akan ada guna. Bagaimana kalian yakin bahkan kalian berharap dari yang di bumi ini? Ainal uqul. Makanya Allah sebutkan sengaja dalam ayat wa kam mim malakin fis samawat, yang di langit. Padahal kita tahu hatta di bumi juga ada malaikat banyak, tetapi Allah sebutkan fis samawat, hanya yang di langit. Bahkan di langit yang tinggi sana, bahkan termasuk hamalatul arsh yang Rasul telah sebutkan antara telinga dan bahunya ditempuh dalam perjalanan 70 tahun lamanya, dari telinganya baru bisa nyampe ke bahunya alaihimussalam. Hamalatul arsh itu pun gak berguna syafaatnya, dan tidak akan berani mereka berbicara memintakan syafaat tanpa izin, tanpa ridho, tanpa kehendak dari Allah SWT. Maka perkaranya perkara besar, bukan kemudian seperti anggapan musyrikin seakan semaunya dan gampang di akhirat nanti. Ya Allah, waliyadzubillah, ini dugaan musyrikin, ini fulan selamatkan ya Allah, ini jangan diadab, ini anu masukkan surga ini. Nah, seperti tadi, manusia saja yang masih banyak kekurangannya, penuh kekurangan dan kelemahannya, kalau dia orang besar wibawa, gak akan ada yang berani bicara semaunya di depan dia. Itu manusia. Ya, kekuasaannya juga terbatas paling-paling di negerinya saja. Itu pun gak ada yang berani bicara, rakyatnya atau yang di bawah kekuasaannya. Makanya ayat dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, faedah yang diinginkan dengan penjelasan syarat ini izin Allah, keridhaan Allah, izin kepada yang memintakan syafaat, keridhaan bagi yang untuk yang mendapat syafaat, agar tidak ada yang beranggapan, tidak ada yang bergantung kepada siapapun yang diyakini atau dianggap akan memberi syafaat kepadanya. Ini yang diinginkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Agar sama sekali tidak ada ketergantungan qalbu, tidak ada ikatan emosional sama sekali kepada orang-orang terkhusus yang dianggap akan memberi syafaat kepadanya nanti di akhirat. Sehingga tergantung dia, selalu berharap, datang di kuburnya, tawaf, doa-doa, nangis-nangis di situ, raghaban wa rahaba, agar semua ini enggak ada keterikatan dan ketergantungan kepada selain Allah. Orang-orang yang dianggap punya maqam, punya kedudukan dekat di sisi Allah, mulia, orang soleh, wali, tinggi derajatnya. Makanya kalau yang meminta syafaat ini tetap saja merendah pada orang-orang yang dia harap memberi syafaat padanya di kuburannya, merendah-merendah, menunduk-nunduk, nangis-nangis, minta-minta supaya diselamatkan di akhirat, bahkan bertakarrub, mendekatkan diri dengan banyak macam-macam ibadah, mungkin menyembelih, mungkin sedekah, mungkin lain-lain sudah, dan itu mereka lakukan, ngasih beras, ngasih gula, ngasih ini, paling tidaknya kepada keturunannya, ini cucunya Fulan bin Fulan, supaya dapat syafaatnya nanti. Jor-joran sudah, besar-besaran harta diberikan, ada ketergantungan besar supaya dia dapat syafaat di akhirat kelak. Makanya dengan keyakinan ini, seakan Allah gak akan nolak dan pasti berguna diterima syafaatnya, ini yang dikikis habis oleh ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Tidak akan bisa, tidak akan berguna tanpa izin dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian tidak ada yang memiliki syafaat, tidak akan ada yang bisa syafaatnya berguna tanpa seizin Allah dan keridhaannya kepada yang mendapat syafaat itu. Hatta yang memberi syafaat harus seizin Allah. Berarti syafaat ini hakikatnya kemuliaan yang Allah berikan, kemuliaan kepada syafi', dimuliakan untuk memberi syafaat. Itu kemuliaan dari Allah, bukan karena kemuliaan dia semata-mata. Makanya harus dengan izin Allah, berarti Allah yang memuliakan dia. Juga kebaikan dan kenikmatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada masyfu', diridhoi, sehingga dia mendapat syafaat itu. Maka bagaimana bisa dibenarkan justru ketergantungan mereka dan minta-mintanya mereka kepada yang tidak memiliki syafaat, kepada yang tidak berkuasa atas syafaat itu. Al-aqil, orang yang berakal justru akan dengan tahu dan paham ini, berarti dia minta syafaat kepada yang memilikinya, kepada yang berkuasa, yaitu Allah. Maka dia minta kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, dengan dia doa, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendapat syafaat nabimu. Munna alaina bi syafaati nabiyika, beri minnah kepada kami kenikmatan untuk mendapat syafaat nabimu. Bahkan semisal itu, karena di tangan Allah segalanya, dengan izin Allah, dengan keridhaannya, bukan minta kepada yang tidak memiliki. Hada jahl. Kalau orang mendapatkan durratan, melihat durrah dan melihat ba'rah. Durrah itu permata, mutiara. Ba'rah, a'azakumullah, kotoran onta. Kalau kemudian, ini berharga, ini kemahal dan nilainya. Dia tinggalkan ini durrah, enggak dia anggap, enggak dia ambil, enggak dia ini, dia ngurusi dan ngambil ba'rah. Oh, ini ba'rah ini. Hada jahl wassafa. Kebodohan yang luar biasa. Ah, tentunya ini durrah yang berharga ini, yang bermanfaat baginya. Itu yang dia urus. Dia akan tergantung ke situ, berharap dari situ. hanya kepada Allah syafaat diminta dan diharapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.